masing-masing kita bisa terjerumus pada hizbiyah. Enam ya. Sehingga harus banyak-banyak doa kepada Allah Azza wa Jal, semoga dikasih thabat, keteguhan di atas sunnah. Kemudian memperbanyak talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal, mengamalkannya, dan mewaspadai gerakan-gerakan hizbiyah yang ada melalui keterangan-keterangan para ulama dan bantahan-bantahan para ulama. Pertanyaannya, kapan seseorang bisa dikategorikan sebagai haddadi atau sururi? Kalau vonis haddadi atau sururi, ini untuk pencetusnya, satu. Yang kedua, untuk para da'i-da'inya yang mengkampanyekan pemahaman haddadiyah, new haddadiyah, atau new-new haddadiyah. Pemahaman sururiyah, pemahaman new sururiyah, atau haladiyah. Baru kamu katakan demikian. Ada pun orang-orang yang terpengaruh dengan mereka, inilah dakwah kita. Isbir, antum sabar, tegur dia. Nasihati dengan cara yang baik dan benar. Kasih tahu penyimpangan-penyimpangan mereka. Ajak dia kembali pada sunnah. Siapa tahu dia bisa diajak kembali. Sampai pada tingkat, ada batasannya ya. Sampai pada tingkat menunjukkan penentangannya. Inat, penentangan, menunjukkan pengingkaran, menunjukkan kepingin berpisah dengan salafiyin dan segala macamnya, khalas. Itu urusannya dia, barakallahu fikum, dimulhakkan, digabungkan dengan mereka-mereka ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ketika kita belum tahu dengan jelas apa-apa yang menyebabkan seseorang ditahdir, bolehkah kita ikut berbicara mentahdir orang tersebut karena sekedar ikut-ikutan yang lainnya mentahdir? Atau kita harus mengilmui terlebih dahulu agar bisa dipertanggungjawabkan? Jawabannya panembti na'azakumullah, bedakan antara mengambil mauqif, mengambil sikap, dengan berbicara lantang menjelaskan orang tersebut di hadapan orang lain. Kalau mengambil mauqif itu terkait dengan ilmiah kita, terkait dengan diri kita pribadi, terkait dengan agama kita, terkait dengan kehati-hatian kita. Kalau mauqif, harus ambil mauqif. Ketika satu, antum tahu, mengilmui sendiri, sebab dia ditahdir. Dua, yang memberitakan tentang fulan ditahdir, orang yang terpercaya. Paham ya? Di situ, antum harus ambil mauqif. Langsung mundur teratur, selamatkan diri sendiri, selamatkan agama, selamatkan prinsip, selamatkan akidah, barakallahu fikum. Tidak lagi belajar kepada dia, menghadiri taklimnya dia, membaca buku-buku dia, mendengar ceramah-ceramah dia, stop. Sampai ada kejelasan tobat atau tidak, rujuk atau tidak, bagus atau tidak tobat dan rujuk. Ini harus. Tahu sendiri atau khabarnya orang terpercaya. Adapun ikut berbicara, itu lain pembahasan. Itu terkait dengan i'tibarul masalih wal mafasid, mempertimbangkan maslahat dan madharat. Tidak semua orang berbicara. Tidak semua tempat antum berbicara. Barakallahu fikum. Ada pertimbangan maslahat dan madharat. Siapa ente? Gitu. Kalau antum termasuk orang yang dinanti-nanti penjelasannya, ditunggu-tunggu keterangannya, madu'unya antum bingung semuanya. Bagaimana meskipun kondisi yang ada ini? Antum berkewajiban untuk mencari tahu kenapa fulan ditahdir. Apa sebab? Apa ilmiah? Ketika ada keterangan yang jelas, yang rinci, kalamul masyayikh, kalamul ulama, kemudian tala'ubatuh, permainan dia dalam perkara dakwah, makat dan segala macam, tahu antum. Antum harus berbicara. Dikarenakan itu adalah manfaat bagi antum dan madu'nya. Dan tidak harus tiap hari bicara kayak zikir gitu ya, ikhwan. Cukup sekali. Dua kali. Sesuai dengan hajatnya. Sampaikan. Terkait dengan masalah ini, sikap saya begini, begini, begini, dengan dasar begini, begini, begini, begini, begini. Maka saya meminta para ikhwah semuanya bersikap demikian, demikian, demikian. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Selesai? Selesai. Talim lagi. Udah. Dikasih bimbingan para ikhwah. Dikasih mauqif yang jelas. Sehingga mereka tahu. Sudah. Ada kesempatan yang lainnya lagi. Nampak mulai ada gonjang-ganjing lagi. Tegaskan lagi. Masalah ini sekalian demikian, ini ilmiahnya demikian, ini demikian alasannya. Berhenti lagi, taklim lagi. Tidak kemudian setiap taklim, masalah ini ya ikhwan. Besok lagi, masalah ini ya ikhwan. Diulang-ulang terus sampai belenger. Bosan yang mendengarkan. Cukup sekali, dua kali sudah hajat antum bicara. Yakni. Orang tahu, Ustadz Fulan demikian mauqifnya. Wow. Tapi kalau antum ini orang yang tidak dituntut untuk berbicara, ikhwah biasa, bukan ustaz, bukannya diperhitungkan dalam cara dakwah, ya sudah yakni, sudah ada yang menyampaikan, antum punya mauqif yang jelas, antum bukan menyampaikan orang per orang. Ada yang tanya sama antum, gimana sih masalahnya? Antum sampaikan sama dia tuh aja. So, ini masalahnya begini, begini, begini, begini, begini. Hati-hati, antum jangan sama dia lagi. Antum tak sama aja. Per orang tu mungkin, bukan dalam forum. Faham tu? Hakeka. Bedakan antara mengambil mauqif dengan berbicara. Yang menjadi masalah barakallahu fikum adalah adanya sebagian pihak yang dinanti-nanti penjelasannya oleh murid-muridnya, oleh para madu'unya, dinanti, sungguh-sungguh dinanti. Kebiuan semua ini. Tidak ada kalam. Diam. Gimana sebenarnya gini, gini, gini? Ya, sama dengan yang lainnya. Terus gimana, Ustaz? Ya, begitu. Boleh, Ustaz, talim sama dia? Tidak apa-apa talimnya sama dia. Loh, katanya sama ulama, tapi talim sama dia. Kan tidak nyambung. Gelisah. Itu namanya syaitanun akhras. Setan bisu. Sudah waktunya bicara, diam. Setan bisu. Waktunya diam, malah bicara. Setanun natid. Setan berbicara. Jangan dikira saya mengatakan dia setan ya. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang memisalkannya. Memisalkannya barakallah. Hadza huwa, sehingga semuanya dibangun di atas ilmu. Ima kamu tahu, ima khabar orang yang terpercaya. Di antara pemahaman menyimpangnya Abul Hasan, dia tidak mau menerima khabarnya orang terpercaya walaupun dari kalangan ulama besar. Dia baru percaya ketika dia sendiri yang langsung mengetahuinya atau mendengar. Barakallahu fikum. Sebagian lagi punya prinsip, selagi masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama tidak semuanya berbicara, ya sudah, masih Ahlussunnah, masih Salafi, masih bagus, talim sama dia. Menunggu kesepakatan semua ulama. Hadza batil. Yang namanya jarah barakallahu fikum, kritikan ketika sudah ada alim, wa alim, wa alim, satu, dua, dan orang yang terpercaya, ahli dalam bidangnya, dengan ilminya, yakfi. Tidak perlu harus ijma'nya para ulama. Di antara penyimpangannya Ali Hasan Al-Halabi, dia mempersyaratkan ijma' ulama untuk mentahdzir seseorang diterima. Kalau belum sepakat, maka tidak diterima tahdirnya. Ini pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Bertentangan dengan prinsip jarh wa ta'dil yang disebutkan oleh para ulama unah dulu sampai sekarang ini. Dan pemahaman ini juga terjadi pada ling-lingnya dia. Tidak mau menerima kecuali disepakati oleh para ulama. Ketika masih ikhtilaf, berarti masih perlu taklim sama dia. Wah, wah, wah. Ini harus tarik nafas dulu nih. Kalau nggak tarik nafas, pertanyaannya bisa kepancing ini. Bahaya ini. Ibadahnya enggak jalan-jalan. Terakhir? Hah? Terakhir? Terakhir? Hah? Ya, enggak mungkin jawab semua, waktunya kan enggak ada. Tersebar di tengah-tengah kami SMS yang isinya mengelompokkan dai-dai MLM. MLM. Apa ini? Berarti level marketing. Mereka mengistilahkan MLM. Mutalawin La'ab Makir. Masya Allah. Ada yang bikin MSG. Tahu ya Pak? Ada aja saya Pak Irfan. MSG. Mutalawin Sururi Gabung. Nah, ya, karena kan arahnya memang ke arah sana ya. Arahnya memang ke arah sana ya. Pertanyaannya, apakah itu telah direkomendasi oleh para asatidzah? Wallahu a'lam. Saya secara pribadi tidak ikut ngerti dalam masalah. Saya cuma dikasih kiriman WA oleh sebagian ikhwan. Apa ini? Ternyata kok daftar. Daftar dai-dai yang termasuk mutalawin la'ab makir. Bulan bulan bulan bulan bulan bulan seperti ini kafe. Allah Ustaz. Yang termasuk dai-dai sururi. Ini. Wallah alam. Tapi hampir semua nama yang disebutkan tidak ada salahnya. Hampir semua yang disebutkan tidak ada salahnya. Mengapa masih ada ustadz yang tersebut namanya sebagai dai MLM yang harus dijauhi tapi masih dipertahankan di mahasa lagi? Wah, mahatnya siapa ya? Wallahu alam ya. Antum terlalu umum pertanyaannya. Terlalu umum pertanyaannya. Saya tahu saya kalau di pondok saya tidak ada yang MLM. Setahu saya pada ketakutan mau masuk pondok saya. Dulu sempat beberapa anak-anak mereka dipondokkan ke tempat kita orang. Begitu ngerti bagaimana sikap kita, diambilin semua. Allah Musta. Pondoknya mana ya? Wallahu a'lam. Tepat ya Pak. Terkait dengan masalah MLM. Ini sesungguhnya terkait dengan masalahnya Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi Al-Makassari. Barakallahu fikum. Turun tahdzir dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan saya ingatkan itu bukan dari kita. Tapi itu beliau mengeluarkan kalimat tahdzir setelah mendengarkan dan jalsah dengan tiga syekh. Syihani bin Buraik, Syekh Muhammad bin Ghalib, Syekh Arafat al-Muhammadi. Majlis di rumahnya beliau pada waktu itu, mereka menjelaskan apa yang mereka tahu terkait dengan dakwah salafiyah di Indonesia. Dan Syekh Rafi orang yang paling mengerti. Dari mulai awal dakwah sampai sekarang beliau yang mendapatkan laporan para pelaku. Sampai terkait dengan masalah jihad, jihadnya antum, beliau yang mengubarkan. Tahu betul siapa antumnya. Sampai kan masuk pada pembahasan Dzulqarnain baru beliau bicara. Ada makir, ada la'ab, la'ab, mutalawin la'ab makir yamshi ala tariqatil halabi fil madinah. Ini orang la'ab, main-main, mutalawin, warna-warni, makir, ahli makar. Dia berjalan di atas caranya Ali Hasan Al-Halabi dalam perkara makan. Ini jarah syadid, jarah syadid. Ini ditulis dengan tulisan tangan hitam dan putih oleh Syahani bin Burek, diserahkan, dikirimkan kepada Ustaz Qamar Su'idi nih, dan diminta untuk disebarkan. Begitu dapat ini, yang pertama kali mendapatkan informasi adalah orang-orang tertentu dari kalangan para asatidzah. Kalau bicara masalah perang gitu ya, perang gitu ya, itu ada ring 1, ring 2, ring 3, ini disampaikan untuk para ustadz ring 1. Gitu ya kan ya. Sampaikan sama mereka semua. Mana ini? Sebarkan, enggak, sebarkan, enggak. Padahal Syekh sebarkan. Kita masih ragu-ragu. Pertimbangan maslahat madarat, maslahat madarat. Ya apa sebarkan, gimana, gimana, gimana. Sampai tertahan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya. Kurang lebih. Kalau seandainya kita ini orang-orang yang tujuannya adalah memberangus orangnya, agar itu tidak usah nunggu 2 bulan langsung aja nih. Kita tidak pertimbangan maslahat dan madharat. Sampai ketika itu, saya ingat saya ada pertemuan asadita di Temanggung, saya nggak ikut ketika itu. Barakallahu'alaikum. Ustaz Sekari membawakan sebuah khabar dari Syumah bin Ghalib terkait dengan Dzulqarnain. Ada ucapan tapi tidak lengkap. Dikiranya para ustaz belum faham. Ketawa-ketawa aja itu khabar yang saya sama saya pada ketawa-ketawa aja. Ustaz Sekari jambilkan satu penggal. Kayaknya pada senyum-senyum sendiri ya, Pak. Senyum-senyum. Terus, gitu. Terus, hakada ya sekali. Langsung dikata, nih. Kok ngerti? Ya sudah duluan dapat. Nih, tunjukkan itunya. Gimana nih gini? Ini dirapatkan ini apa? Sebarkan apa enggak ini? Dihubungi Syahani bin Buraik. Syekh ya apa ini mau disebarkan? Marah beliaunya. Anda sudah bilang dari awal sebarkan. Sebarkan. Kalau perlu sebarkan di majalah-majalah kalian. Sebarkan. Antum ini dingin. Kata beliau, indakum buruda atau beliau dingin, tidak langsung begitu. Ya pertimbangannya sih ini sebarkan. Ya terpaksa disebar. Set sebar. Begitu menyebar langsung, dar. Kayak ada gempa bumi di Indonesia ini. Barakallah. Menggelegar. Barakallah. Wah sudah pro dan kontra, yang kontra macam-macam sudah komentarnya. Mereka itu tidak ada upaya ta'ani, tidak menasihati dulu satu korneinya dan segala macam, harus sebarkan saja. Wah macam-macam ya. Padahal kalau seandainya ini tahdir, mereka yang dapat mentahdir Ustadz Fulan langsung. Tidak pakai pertimbangan maslahat dan madharat. Tidak ada sejarahnya, menasihati itu tidak ada. Kalas terus pak, udah macam-macam tuh. Wah, berkecamuk, riuh. Di dunia persilatan tidak masalah di Indonesia. Ya Rabbal. Dalam muncul bayan. Tahu bayan? Surat penjelasan dari Dzulqarnain Sanusi disampaikan kepada Syekh Rabi maunya ya. Awal-awalnya bagus, masya Allah. Saya baca dari awal sampai terakhir. Bayan tadi itu ya, menjelaskan bahwasanya kita mendengar apa yang disampaikan sama Syarofi, kita menginginkan al-haq atau tujuan kami dan segala macam, kami bisa bertekun dan segala macam. Bagus, kita akan menemui Syarofi. Wah, bagus ya. Di tengah-tengahnya, nuduh. Menuduh bahwasanya yang mereka-mereka ini para ustaz ya, Pak. Menyampaikan khabar dusta kepada Syekh Rabi bin Hadi, mengatakan begini. Wah, lo saya baca, lo katanya kepingin klarifikasi, kok kamu hadir? Nantang, menuduh, menyampaikan buta dusta. Ini ada dua kemungkinan. Ima menuduh tiga syekh tadi, Syekh Hani, Syekh bin Ghalib, Syekh Arafat. Wa imma nuduh kita-kita para asatidz. Wa kilahuma mur, dua-duanya pahit. Barakallahu. Dikarenakan bukan kita yang bergerak, mereka yang bergerak. Dan seakan-akan Syekh Rafi bin Hadi itu gampang disetir oleh para ustaz. Ya, ada pengalaman itu ya. Di akhirnya nantang, nanti akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Banyak komentarnya para ustaz. Maksud, ada yang mengatakan ini bukti kesekian kalinya laknatnya dia, makarnya dia. Kalau bayan-bayan aja masih pakai nantang-nantang. Al-Muhim datang ke sana, berangkat ke Syekh Rafi bin Hadi, ditunggu. Lama tidak muncul-muncul, gimana katanya mau tobat dan segala macamnya. Waktu ketemu Syekh Rafi, setelah dari berangkat ke Yaman, sampai di Yaman ketemu lagi dengan Syekhul Imam. Oh, bukan yang lain lagi, ya, terkait dengan rombongan mereka. Lama ditunggu, enggak muncul-muncul. Barakallahu fiik. Sampai terkait dengan masalah taubatnya itu. Terkait dengan taubatnya itu. Antum perlu ketahui, barakallahu fiik. Surat taubat yang sempat dia tulis, yang sempat dia sebutkan di situsnya dia pribadi. Antum harus tahu sejarahnya. Yang membuat poin-poin dan isi surat bukan Dzulqarnain, tapi yang membuatnya adalah para asatidzah membantu supaya dia tahu nilai letak kesalahan Anda. Jika saya nggak merasa tahu kesalahannya apa? Nih. Dan diminta jangan disebarkan sampai ada kesepakatan. Barakallahu. Dan disebarkan apa adanya? Diterjemahkan apa adanya? Enggak ada komentar A, B, C ya. Lama ditunggu-tunggu, enggak juga muncul. Akhirnya dimunculkan surat taubatnya bersamaan dengan daurahnya Al-Umairi yang mereka undang. Barakallahu fiik. Itu pun di link-nya dia pribadi. Pada diminta untuk menyebarkan di semua link-link salafiyin. Enggak lama cabut lagi. Barakallahu fiik. Itu pun disertai dengan mukaddimah-mukaddimah yang sesuai dengan kesepakatan dengan para masyayikh. Kalau seandainya dia memenuhi semua poin-poin taubatnya, masya Allah, dia akan bersama antum sekarang ini. Akan dia tinggalkan orang-orang yang bersama dengan dia. Barakallahu fikum. Dan akan sama antum sekarang ini. Nyatanya tidak pernah ada, barakallahu fikum, kenyataan itu. Bahkan sebagian orang-orang bersama dengan dia menolak dengan keras tobatnya dia. Menolak dengan keras tobatnya dia. Sekarang sama. Sehingga betul seperti yang dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi, rajul la'ab, makir, mutalawwin. Kalimat yang pas, cocok untuk keadaan dia baru. Diisukan tahdinya Syekh Rabi bin Hadi dicabut. Kita bersematan da umroh 10 sampai 10 ustaz ya, ikut umroh ketika ini. Saya terlalu jalannya. Barakallahu. Alhamdulillah kasih kemudahan ketemu dengan Syekh Rafi bin Hadi. Hanya kita. Di situ dan dua orang yang biasa ketemu Syekh Rafi. Barakallahu. Langsung bicara macam-macam. Dan yang tertanya kan terkait dengan masalah tahdzir. Syekh, tahdzir antum terkait dengan terkait apakah cabut? La. Enggak cabut. Sampai dia menunjukkan betul-betul jujur taubatnya. Barakallahu. Kemudian banyak yang ngomong, mana buktinya, mana segala macamnya. Ya, 11 orang ustaz langsung mendengar dengan telinganya mereka masing-masing, melihat langsung majlisnya masing-masing, dan saya di antara mereka. Barakallahu. Ya, kalau mereka menuduh kita semuanya para kadzabun, para pendusta, ya lain pembahasannya. Hah? Anggap saya dhaif. Yang lainnya. Wah, dan sampai sekarang belum dicabut tahdzir itu dikarenakan taubatnya belum menampakkan kejujurannya, bahkan menunjukkan la'abnya, menunjukkan makarnya dia. Barakallahu fiik. Sehingga ya tetap orang-orang semacam ini khonam tina azzaqullah konsekuensinya ya enggak mungkin antum hadiri ta'limnya. Itu jarah yang sangat keras, jarah yang sangat syadid dari Syekh Rafi bin Hadi. Ditambah lagi dengan jarahnya Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari dan juga yang lain-lainnya. Yang tahu siapa? Syahni bin Burai ketika daurah di Jusi kemarin mengatakan selesai urusan dengan Zulkarnain. Masalah antara dia dengan para ustaz bukan masalah pribadi, dan selesai urusan kami dengan dia. Tinggalkan dia. Selesai. Mau apa lagi? Sehingga yang ikut dengan dia ya kelihatan orang enggak beres. Barakallahu fikum. Yang masih bela-bela dia, yang nampak sebagai pahlawan kesiangan, orang yang masih enggan-enggan terkait dengan masalah beliaunya, ya biasanya sebagai korban-korban fitnah di kemudian hari. Barakallahu fikum. Maka dalam kondisi yang semacam ini, fanatik Allah harus punya mauqif tegas. Mauqif antum bersama dengan para ulama, para masyayikh. La'ab mutalawwin makir yamshi ala tariqatil hadi fil makr. Dijauhi, jangan antum ambil ilmu daripadanya dan segala macamnya. Jangan antum undang lahir sampai dia betul-betul rujuk dengan tempat nasuhah. Barakallahu. Sikap yang jelas, yang tegas. Untuk beberapa pihak yang dibutuhkan untuk berbicara di depan para madu'unya, para talabanya, sampaikan apa adanya, kalamnya para masyayikh, kalamnya para ulama, dan konsekuensi-konsekuensinya. Selesai. Kasih mauqif yang jelas. Selebihnya talim lagi. Dan harus ulang-ulang atau sampaikan sesuai dengan kebutuhan saja para ulama. Mauqif harus ada. Yang berbicara, orang-orang berkompeten dalam bidangnya yang diperlukan untuk berbicara. Selebihnya hanya menyampaikan orang per orang. Wah, katakan lebih daripada itu, mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Barakallahu. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Yuhanabitina azzaikumullah. Dan harus padai bahaya laten ahli temjir sangat membahayakan dakwah salafiyah, sehingga perlu lebih diwaspadai dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.